Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah santri Ma'had al-Ilmi rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran al-usul min ilmil usul dengan penjelasan tambahan dari At-Ta'liq al-Ma'mul 'alal Usul min 'Ilmil Usul. Dalam kesempatan sore hari ini kita masuk pada Al-Haqiqatu wal Majaz, hakiki dan majaz. Kalimat itu terbagi dari sisi istimal, penggunaan, pada terbagi menjadi dua macam. Dilihat dari sisi maknanya, ada makna hakiki dan majazi. Maka hakiki adalah al-lafdul musta'mal, kata-kata yang digunakan, fima wudi'alahu, sesuai dengan makna aslinya. Contohnya, asadun singa, digunakan untuk pengertian hewan muftaris yang memangsa. Maka yang namanya hakiki itu harus musta'mal digunakan. Kebalikan dari musta'mal adalah muhmal. Muhmal itu kata-kata yang tidak ada dalam bahasa Arab. Pakai huruf Arab, namun itu tidak ada dalam bahasa Arab dan tidak digunakan oleh orang Arab, namanya muhmal. Meskipun itu mungkin mungkin saja ada kata-kata tersebut, namun itu tidak ada, realitanya tidak ada. Maka kata-kata muhmal itu satu hal yang tidak disebut hakiki, tidak disebut majazi. Contohnya misalnya Zaidun. Zaidun itu musta'mal, dikenal oleh orang Arab, bagian dari bahasa Arab. Dia, dan dia adalah za, ya, dan dal. Ini namanya musta'mal. Ada dalam bahasa Arab, dipakai oleh orang Arab, dikenal oleh orang Arab, dan hurufnya juga huruf Arab. Namun ada kata-kata yang hurufnya huruf Arab, namun tidak ada dalam bahasa Arab, tidak dikenal oleh orang Arab. Misalnya Zaid dibalik menjadi, kalau dibalik, dal, ya, kemudian Zaid, Daiz. Daiz itu Daizun, hurufnya huruf Arab, dal huruf Arab, ya huruf Arab, za huruf Arab. Dan itu tidak ada dalam bahasa Arab. Maka Daiz itu contoh dari muhmal. Maka untuk disebut hakiki harus musta'mal terlebih dahulu. Kemudian fi mawdhi'ihi, dalam makna yang sebenarnya, kebalikannya adalah majaz. Maka majaz itu bukan hakiki. Kemudian hakiki itu terbagi menjadi tiga macam, hakiki secara bahasa, hakiki secara syar'i, dan hakiki secara urfi, kebiasaan atau budaya. Maka hakiki lughawi artinya kata-kata yang musta'mal digunakan fi mawdhi'ihi, sesuai dengan makna sebenarnya dalam bahasa Arab. Di sini ada fi lughati dalam bahasa Arab, maka tidak termasuk hakiki lughawi, hakiki syar'i dan urfi. Contohnya adalah salat, hakiki lughawi untuk salat adalah doa. Fahtumal alaihi, maka dimaknai alaihi dengan makna doa kata-kata salat yang kita jumpai fi kalami ahli lughati, yang disampaikan, yang ada dalam perkataan para ahli bahasa. atau konteksnya adalah konteks membicarakan masalah bahasa. Hakiki syar'i adalah kata yang digunakan fi mawdi alahu sesuai dengan makna sebenarnya fi syar'i dalam syariat. Maka fi syar'i sehingga tidaklah termasuk hakiki syar'i, hakiki lugawi dan urfi. Contohnya salat, makna hakiki syar'i untuk salat adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Fatuhmal, maka kita maknai fi kalami ahli syar'i perkataan syariat ketika kita jumpai kata-kata salat, tuhmal kita maknai ala dalika dalam pengertian seperti ini. Hakiki urfi adalah kata yang digunakan fi mawdi alahu sesuai dengan makna sebenarnya fil urfi menurut urf, kebiasaan atau budaya orang Arab. Fil urfi kebalikannya adalah hakiki lughawi dan hakiki syar'i. Contohnya kata-kata dabbah, hakiki urfi untuk dabbah orang Arab dalam percakapan kalau menyebut dabbah artinya hewan berkaki empat. Fatuh mal alaih, maka dimaknai dengan makna dabbah, hewan berkaki empat, manakala kita jumpai penggunaan kata-kata dabbah fi kalam ahlil urfi dalam perkataan ahlil urfi, itu dalam ucapan harian, dalam sumpah, sumpah-sumpahnya orang Arab. Ketika dia mengatakan demi Allah sebulan ke depan saya tidak akan menunggang dabbah, maka bahasa harian ini kita main dengan makna urfi. Hewan berkaki empat, kuda dan semacam itu. Atau kemudian dia bersumpah demi Allah, sebulan ke depan saya tidak akan memakan daging dabbah. Maka dabbah di sini, karena ini bahasa harian, percakapan harian, penuturan kata harian, kita maknai dengan makna urfi, tidak kita maknai dengan makna lugawi bahasa, yaitu semua binatang yang melata, yang merangkak dan merayap di muka bumi. Sehingga jika orang yang bersumpah dengan kalimat tadi tidak akan makan daging hewan dabbah, tidak akan makan daging dabbah, dan dia makan ayam, maka tidak apa-apa, dia tidak melanggar sumpahnya. Kenapa? Dabbahnya kita maknai dengan makna urfi, tidak kita maknai dengan makna lughawi. Oleh karena itu, seorang yang mufti, seorang yang mau menjawab pertanyaan berkenaan dengan hukum fikih, dipersyaratkan dia harus tahu budaya masyarakat setempat. Ketika dia budaya orang di sini nyebut dabbah binatang kaki empat. Jika ada yang bersumpah demi Allah saya tidak akan makan daging dabbah, kemudian dia makan daging ayam, apakah batal atau apakah dia melanggar sumpahnya yang menyebabkan wajib bayar kafarah ataukah tidak? Nah, maka si mufti harus tahu budaya yang berlaku di masyarakat penutur untuk penggunaan kata dabbah, sehingga jawabannya adalah jawaban yang pas, karena kata-kata dabbah di sini harus semestinya dimaknai dengan makna urfi dan bukan makna lughawi, bukan makna bahasa. Itu pentingnya mengetahui hakikat urfiyah. Ini kalau di fikih atau di kitab-kitab fikih akan kita jumpai pembahasan hal ini, pentingnya hal ini ketika membahas tentang masalah sumpah, tentang masalah nadar. Di mana di bab tersebut sumpah dan nadar, kata-kata itu dipahami dengan makna urfi. itu yang lebih dimenangkan daripada daripada makna lughawi, bahkan makna syar'i. Misalnya ada seorang yang bersumpah demi Allah sebulan ke depan atau selama seminggu ke depan saya tidak akan tidur di atas firasy. Firasy, maka firasy artinya tempat tidur, ranjang, kasur atau yang lain. Dia mau tidur di lantai selama seminggu, selama satu pekan. Maka firasy itu dimaknai dengan makna urfi. Dimaknai dengan makna urfi. Gimana kalau dia tidur di tanah? Apakah dia melanggar sumpahnya? Kembali kepada makna urfi. Apa makna urfi untuk firasy? Dan di sini makna urfi dimenangkan di atas, bahkan dimenangkan daripada makna syar'i, karena ini memahaminya konteksnya di sini disebut dengan ahlul urfi, maka jangan dimaknai dengan makna syar'i. Kalau menurut makna syar'i, tanah itu firas. Tanah itu firas. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah yang menjadikan bumi, tanah sebagai firasy. Maka tanah itu firasy. Ada orang yang bersumpah satu pekan ke depan saya tidak akan tidur di firasy, kemudian dia tidur di depan rumahnya, tidur di tanah, apakah dia melanggar sumpahnya? Kalau pakai sudut pandang makna syar'i, dia melanggar sumpahnya, karena al-ardu itu firasy. Kalau dia maknanya makna lughawi, ya, maknanya makna urfi yang namanya firasy, ya kasur, ranjang. Karpet. Sehingga dia tidur di tanah itu ya tidak melanggar sumpahnya. Jadi ini ya, pembahasan tentang terutama hakikat urfiyah ini di ya, diperlukan di antara di bab ketika di pelajaran fikih bab sumpah dan nadar. Termasuk hakikat urfiyah adalah makna istilah. Makna istilah itu termasuk hakikat urfiyah. Karena itu urf ulama yang ulama pakar di bidang tersebut, mereka punya urf. Makna istilah ahli fikih itu sama dengan makna urf ahli fikih. Telah menjadi urf, telah menjadi budaya ahli fikih. Kalau ngomong demikian itu artinya demikian. Ya, maka makna istilah yang ada di sejumlah cabang-cabang ilmu itu tergolong makna makna urfiyah yang nanti bisa berbeda-beda tergantung komunitasnya. Nanti beda-beda tergantung komunitasnya. Sehingga urfnya berbeda-beda. Raf'un misalnya, itu kalau mana urf ulama nahwu, raf'un ya tentu temannya adalah nasbun, jarun, jazmun, itu raf'un. Namun dalam fikih raf'un lain lagi. Raf'un itu artinya memeja hijaukan. Nanti itu ada di bab qadha, bab peradilan. Nanti ada adab rafa, adab memeja hijaukan orang lain. Maka sama kata-katanya sama, komunitasnya beda, maknanya beda. Maka itu urf. Urfnya pakar fikih berbeda dengan urfnya pakar nahwu. Ya. Di ada istilah qiyas, qiyas di bab fikih dan usul fikih. Ya. Qiyas di bab fikih, bab usul fikih beda dengan qiyas di bab nahwu. Ala khilafil qiyas itu artinya tidak sesuai wazan. Maka isim makan untuk sujud adalah masjidun. Wahada ala khilafil qiyas. Masjidun itu ala khilafil qiyas. Qiyas di situ artinya ya, tidak sesuai dengan wazan semestinya, karena dia sajadah yasjudu berarti mengikuti nasara yang suruh. Lain lagi makna qiyas di bab fikih. Maka pakar nahwu punya budaya sendiri dalam penggunaan kata-kata, pakar fikih punya budaya sendiri. Maka makna istilah itu bagian dari hakikat urfiyah, hakiki urfi. Maka di sini ada ya, sehingga ya, ada kemarin telah kita singgung ketika membahas pengertian fikih, itu ada makna lughawi, ada makna bahasa, ada makna syar'i, dan ada makna istilahi. Ada makna istilahi. Ya, maka makna ya, makna lughawi untuk fikih artinya faham. Ya, makna syar'i untuk fikih itu artinya faham agama dalam semua aspeknya, baik akidah ataupun ahkam amaliyah. Makna istilahi, ya ini sama dengan makna urfi. Makna istilahi untuk fikih itu adalah hukum, ya, adalah ketentuan berkenaan dengan ahkam amaliyah, perbuatan anggota badan, aktivitas badan, dan tidak berkenaan dengan i'tiqadat, tidak berkenaan dengan masalah keyakinan atau akidah. Kemudian majas. Majas adalah lafaz mustakmal yang digunakan fi ghairi mawdi' lahu, berbeda dengan makna sebenarnya, tidak pada makna sebenarnya. Contohnya asadun, maknanya adalah laki-laki pemberani. Maka syarat majas katanya harus mustakmal. Berbeda, maka tidak termasuk majas muhmal. Karena muhmal itu tidak disebut hakiki, tidak disebut majazi, tidak dengan makna sebenarnya. Ini maka kebalikannya adalah hakiki. Dan tidak diperbolehkan hamal memaknai kata dengan makna majaz kecuali dengan bukti yang benar yang menghalangi diinginkannya makna hakiki. Dalam ilmu bayan adalah bagian dari ilmu balaghah. Ya, dalam ilmu bayan, dalil tersebut, alasan tersebut disebut qarinah. Harus ada qarinah. Demikian juga qarinah itu wajib diperlukan untuk melakukan aktivitas yang namanya takwil, membelokkan ya, makna kata dari makna zahir kepada makna yang dekat, kepada makna yang jauh. Misalnya yadun diartikan dengan kekuatan. Ini adalah namanya takwil. Takwil itu boleh, namun bersyarat. Takwil yang memenuhi syarat disebut takwil sahih. Takwil yang tidak memenuhi syarat ya, dan takwil yang sahih itu sama dengan tafsir. Sedangkan manakala takwil itu tidak memenuhi syarat, maka itulah takwil yang tercela. Dan takwil yang tercela disebut juga dengan sebutan tahrif, penyelewengan penafsiran, penyelewengan pemaknaan. Naja, catatan kaki yang bagus tentang syarat takwil. Siapa yang mengklaim bahasanya makna lafadz itu berbelok dari makna zahirnya, la yatimu lahu dhalik, itu tidak boleh. Ila ba'da arba'i maqamatin, kecuali setelah memenuhi empat syarat. Ini empat syarat bolehnya takwil. Empat syarat supaya takwil itu disebut takwil yang sahih, takwil yang benar. Seringkali kita cuma mendapatkan penjelasan global saja. Takwil itu takwil yang benar, pembeloan makna dari makna zahir kepada makna yang khafi atau makna yang jauh itu benar manakala berdalil. Jika tidak berdalil maka itu tidak benar. Seringkali cuma seperti itu. Itu penjelasan global. Kalau detailnya seperti yang di sini, ada empat syarat. Yang, kalau salah satu dari empat syarat tidak terpenuhi, maka itu bukan takwil yang benar, yang itu sama dengan tafsir. Namun itu sama dengan, makanya takwil yang tercela sama dengan tahrif. Syarat yang pertama, lafadznya memang memungkinkan untuk dimaknai dengan makna yang ditakwilkan, yaitu memungkinkan di sini secara bahasa, muhtamil lughatan, memungkinkan secara bahasa dimaknai dengan makna seperti itu. Jika bahasa Arab mengatakan tidak ada makna seperti itu untuk kata itu, sudah, maka takwil itu adalah tahrif. Jadi maka perlu dilihat apakah kata ini punya banyak pengertian dalam bahasa Arab ataukah tidak. Jika tidak memenuhi poin ini maka tidak ada takwil. Nah, yadun itu secara bahasa memang mungkin diartikan kuwatun atau nikmatun. Maka ada peluang untuk ada takwil kalau kata kata yang dimaksudkan adalah, kata yang mau ditakwil adalah yadun. Sehingga yang namanya takwil itu tidak boleh seenaknya saya maksudkan demikian, tidak boleh. Karena kalau seenaknya itu merusak bahasa. Nanti ada orang bikin kalimat saya makan jidar, aku lu jidaron, yang saya maksudkan saya makan bakso misalnya. Nah, tidak boleh. Maka takwil itu syarat pertama harus ada peluang memungkinkan ya, untuk dibawa makna kesan ataukah tidak. Kalau tidak ya tidak bisa. Jidar apakah bisa diartikan bakso? Tidak bisa. Nah, maka mentakwil jidar dengan bakso namanya takwil ba'idun. Kemudian itsbatu dalil ala takwili, terdapat dalil yaitu alasan indikator untuk melakukan takwil. Ya, kalau tidak ada indikator yang mengharuskan adanya takwil, maka tidak boleh melakukan takwil. Dan indikator yang diajukan oleh seseorang untuk melakukan takwil boleh jadi adalah klaim indikator yang tidak benar. Maka tidak semua orang yang mengajukan indikator untuk melakukan takwil indikatornya diterima. Semacam orang yang mentakwil yadullah, tangan Allah dengan kuah, dengan kekuatan, mereka mengajukan indikator. Tadi syarat pertama memenuhi, terpenuhi, bisa saja. Dalam bahasa Arab, yadun itu maknanya kuwatun. Kemudian sekarang indikator, adakah indikatornya? Maka mereka mengatakan indikatornya adalah namanya indikator qarinah haliyah. Apa itu? Karena jika dimaknai dengan makna tangan, mengharuskan tasybih. Kalau dimaknai dengan makna tangan, nanti tidak sinkron dengan laisa kamitslihi syai'. Nah, mereka mengajukan indikator ini. Maka kita katakan indikator ini indikator yang tidak benar. Indikator yang tidak benar. Benarkah memaknai yadun dengan tangan itu mengharuskan tasybih? Tidak benar. Karena kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Karena perlu diketahui bahasanya dalam bahasa Arab, kaki depan kuda, kambing dan sebagainya itu disebut yadun. Maka kita katakan manusia punya yadun, kambing punya yadun, sapi punya yadun, unta punya yadun. Dan kesamaan nama-nama yadun antara manusia dengan sapi, dengan kambing, dengan monyet, nah itu tidak mengharuskan kesamaan bentuk. Ya, berarti dalil atau indikator yang diajukan itu indikator yang sebenarnya bukan indikator untuk melakukan takwil. Kemudian iqamatu dalil asharib lil lafzi an haqiqatihi, menegakkan dalil yang membelokkan lil lafzi an haqiqatihi, adanya dalil yang membelokkan lafaz tersebut dari makna hakikinya, dari makna zahirnya. Maka dia bawakan dalil. Nah, maka syarat yang ketiga, kenapa makna itu yang dipilih? Apa alasan Anda? Apa alasan Anda? Kenapa makna itu yang dipilih? Padahal yadun itu maknanya tangan, kuwatun, kekuatan, dan nikmatun, nikmat atau jasa. Nah, maka orang yang mentakwil yadun dengan tangan, maka tadi dia harus mengajukan bahasanya, mengajukan bukti secara bahasa yadun. Ketika ada orang yang mau mentakwilkan takwil yadun menjadi tangan, dia harus mendatangkan bukti secara bahasa kalau yadun bisa diartikan tangan. Oke, dia datangkan. Dia kemudian harus mendatangkan qarinah indikator yang mengharuskan yadun itu diartikan, tidak diartikan dengan tangan. Dia harus mendatangkan indikator, ini perlu ditakwil. Tidak boleh diartikan dengan tangan. Nah, tadi indikator mu'awilah, orang melakukan takwil telah saya sampaikan. Nah, itu sebenarnya indikator yang bukan indikator. Nah, pertanyaan yang juga wajib dijawab oleh orang yang melakukan takwil agar takwilnya adalah takwil yang benar, dia harus mendatangkan dalil kenapa makna itu yang dipilih. Karena kalau yang kedua tadi, kenapa makna hakiki atau makna zahir ditinggalkan, dia harus datangkan indikator, alasan kenapa makna hakiki ditinggalkan, kenapa makna zahir ditinggalkan. Setelah dia mendatangkan dalil, alasan, maka dia harus melakukan verifikasi tahap yang ketiga. Kenapa memilih makna itu dan tidak makna yang lain? Di sini untuk yadun ada kuah dan ada nikmat. Nikmat ini kalau terjemah bahasa Indonesianya jasa atau kebaikan. Kenapa yadullah tidak diartikan saja jasa-jasa Allah atas hamba? nikmat-nikmat Allah atas hamba, kenapa disebut kekuatan Allah? Kenapa anda pilih ini, tidak pilih ini? Dia harus bisa mendatangkan alasan. Kalau dia tidak bisa mendatangkan alasan kenapa pilih itu tanpa ini, nah ini takwil yang bermasalah, tidak terverifikasi. Kemudian syarat yang keempat, al-jawab an adami iradati dhahirihi, memberikan jawaban tentang kenapa tidak dimaknai dengan makna zahirnya. Dia harus menjelaskan memaknainya dengan makna zahir adalah salah dengan alasan gini dan gini gini gini. Dia harus bisa mendatangkan memaknainya dengan makna zahir adalah salah dengan dalil demikian dan demikian. Dia bisa menunjukkan kesalahan, kekeliruan, kelemahan memaknai hal kata ini dengan makna zahirnya atau makna hakikinya, sehingga dia belokkan kepada makna yang lain, makna yang jauh, atau bisa kita katakan makna yang majaz. Nah, kalau empat hal ini terpenuhi, maka ya, menggeser makna dan memberikan tafsiran untuk satu kata tidak sebagaimana makna zahirnya adalah penggeseran yang tepat. Maka takwilnya, maka nanti disebut takwilnya dengan sebutan takwil sahih. Dan takwil sahih itu nama lainnya adalah tafsir, penafsiran yang benar. Contoh yang lain misalnya, kalau di luar bab sifat, contoh yang lain misalnya di bab bid'ah. Ada hadis, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, dalam pengertian setiap bid'ah itu jelek. Dan jelek itu pun bertingkat-tingkat, dan jelek itu bertingkat-tingkat. Sehingga tidak ada bid'ah yang baik. Ya, semua bid'ah itu jelek. Maka sebagian orang ada yang mentakwil hadis ini dengan mengatakan yang dimaksud semua adalah sebagian. Yang dimaksud semua itu adalah sebagian. Wa kullu bid'atin dhalalah itu artinya ba'dul bid'ati dhalalah. Sebagian bid'ah itu jelek, sebagian lagi baik. Ya, maka orang yang memaknai semua bid'ah itu jelek, dia takwil dengan sebagian bid'ah itu jelek, itu wajib memenuhi empat langkah ini. Yang pertama, bisakah semua diartikan sebagian? Bisakah semua itu artinya sebagian? Tahapan yang kedua, itsbatu dalil ala ta'wil, mendatangkan alasan, indikator yang mengharuskan semua diartikan sebagian. Mereka mendatangkan indikator bahasanya semua di situ artinya adalah sebagian. Kemudian yang ketiga, Adakah makna yang lain? Kenapa dipilih sebagian? Ada tidak kemungkinan makna-makna yang lain? Kalau ada kemungkinan makna-makna yang lain, kullu itu semua, kemudian sebagian, atau adakah makna yang lain selain sebagian? Kalau ada, maka dia wajib datangkan alasan kenapa dipilih arti sebagian dan tidak arti yang lain. Dan yang keempat, apa di manakah letak keliru? Di manakah letak kekeliruan orang yang mengartikan semua di situ dengan semua, kullu di situ diartikan dengan semua, di manakah letak kelirunya? Buktikan kalau itu keliru. Dan perlu diketahui bahasanya alasan yang mereka bawakan untuk kenapa itu perlu takwil, tidak ada, mereka hanya cuma punya satu alasan seingat saya, yaitu ucapan Umar bin Al-Khattab tentang sholat tarawih, nikmatil bid'atu hadihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah, berarti ada bid'ah yang baik. Karena ada bid'ah yang baik, ini indikator yang mengharuskan kita untuk tidak mengartikan semua bid'ah dengan semua, namun mengartikan semua bid'ah dengan sebagian bid'ah. Kenapa? Karena Umar mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah, berarti ada bid'ah yang baik. Ya, maka nanti jawabannya perlu dudukan, bid'ahnya Umar di sini apa? Salat tarawihnya, salat tarawih itu masuk. Berjamaahnya dipuji. Nabi mengatakan, siapa salat tarawih berjamaah bersama imam, maka seakan-akan dapat pahala satu malam utuh. Maka di mana letak bid'ah dalam perkataan Umar tadi? Salat tarawihnya pakai lampu. Salat tarawihnya pakai lampu zaman Nabi. Zaman Nabi salat tarawihnya tidak pakai lampu. Gelap-gelapan. Ini pakai lampu. Dan itu makna bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar di penjelasan sebagian ulama. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah itu demikian. Yang di sasaran bid'ah di sini adalah salat tarawih secara rutin berlampu. Setiap malam salat tarawih berjamaah rutin berlampu. Ada berlampunya, terang. Karena sejak salat tarawih itu Masjid Nabawi itu ada lampu. Sebelum itu tidak ada lampu di malam hari. Kalau masalah lampunya itu kira-kira ide kreatif duniawi ataukah kemudian agama. Maka nanti kemudian ada sejumlah jawaban berkenaan dengan hal ini. Ringkasnya, sebaik-baik bid'ah dalam perkataan Umar di situ adalah bid'ah lughawi, bid'ah bahasa. Nah, kalau itu bid'ah bahasa, ya anda bisa. Kita ini wakula bid'ah tendolala, itu bid'ahnya bid'ah syar'i. Maka berarti tidak ada dalil, tidak ada dalil yang mengharuskan untuk melakukan takwil, pembelokan kula bid'atin dari semua menjadi sebagian. Nah, ini kalau di sini Syekhul Islam Ibnu Qayyim menyampaikan ada 4 syarat untuk melakukan takwil, atau kemudian dan termasuk takwil di sini memaknai satu kata tidak dengan makna hakikinya, namun dimaknai dengan makna majasnya. Kalau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menambahkan satu lagi. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menambahkan satu. Selain empatnya ada satu. Yaitu ini harusnya ini setelah satu ini setelah nomor satu di sini. Berarti nomor dua di sini statusnya nomor tiga. Yaitu menetapkan, memungkinkan untuk takwil, kata tersebut memungkinkan untuk ditakwil dalam konteks ini. Kalau dalam konteks ini kata ini tidak punya kemungkinan makna kecuali satu, berarti tidak bisa dilakukan pembeloan. Karena kemungkinan cuma satu. Kata Syekhul Islam Taimiyah, boleh jadi satu kata itu kalau lepas sendirian memang dia punya banyak makna. Memang dia punya banyak makna. Namun ketika dia masuk dalam satu konteks kalimat, dalam konteks kalimat, maka dia tidak mungkin, dia tidak mungkin dibelokkan. Karena dalam sikon tersebut tidak mungkin dimaknai dengan makna yang lain. Meskipun kata tadi, kalau dia lepas sendirian, dia punya makna-makna yang lain. Namun ketika dia berada dalam konteks kalimat tertentu, bisa jadi makna-makna yang lain tersebut jadi hilang. Misalnya yadun, kembali ke masalah tangan Allah. Dalam konteks ketika Allah bertanya kepada iblis, wa iblis kenapa engkau tidak mau antas sudah lima kholak tubia daya? Iblis kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam yang aku ciptakan biadaya? Maka yadun itu kalau sendirian betul maknanya bisa tangan, dan itu makna hakikinya, makna dekatnya, bisa artinya kekuatan dan bisa artinya nikmat alias jasa. Dalam konteks ini dua tanganku itu tidak mungkin, konteks tidak menerima pembeloan yadun kepada makna yang lain. Tak mungkin kita katakan dua kekuatanku, kekuatan Allah cuma dua. Dua nikmatku, nikmat Allah dua saja. Nikmat Allah tak terhitung. Maka dalam konteks ini lima khalaqtu biyadaya yadun, ternyata konteks sudah menolak untuk diberikan takwil. Nah, kembali ke atas. Dan disyaratkan untuk syarat sahnya penggunaan kata dalam makna majaz, adanya irtibat, adanya hubungan antara makna hakiki dan makna majazi. Liasiha supaya sah mengungkapkan takbir pengungkapan dengan kata-kata tersebut anhu dengan makna majaz. Yang ini dalam ilmu bayan disebut dengan sebutan alaqah atau ilaqah. Dan alaqah itu ada dua macam, ada kemiripan dan ada non-kemiripan. Jika alaqahnya itu kemiripan, maka tajawuz kemajasan ini disebut, tajawuz ini artinya kemajasan. Kemajasan ini disebut dengan sebutan dalam ilmu balaghah, disebut dengan isti'arah. Contohnya kemajasan kata-kata asad dalam pengertian lelaki yang pemberani. Apa hubungan antara singa dengan lelaki pemberani? Hubungannya kemiripan. Lelaki pemberani itu mirip dan seperti singa. Karena sifat khas singa adalah pemberani. Namun jika ghairah musyabahah, jika alaqahnya itu non kemiripan, maka majasnya disebut dengan majas mursal. Disebut majas mursal jika letak majas itu pada kata, dan disebut majas akli jika letak kemajasan itu pada penyandaran. Contoh majas mursal adalah ucapan ra'ainal matara, kami mengembalakan unta atau kambing al-matara, pada hujan. Itu makna letak-letaknya al-matar di situ, maksudnya rumputan yang menggalakan kambing dan unta itu di rumputan. Maka tardis ini majas, makna majas dari matar adalah rumput. Hubungan antara rumput dengan hujan itu bukan hubungan kemiripan, namun hubungannya adalah hubungan non kemiripan. Hubungannya adalah hubungan sebab akibat. Hujan menjadi sebab munculnya rerumputan. Hujan itu menjadi sebab munculnya tumbuhnya rumput-rumputan. Maka hubungannya hubungan hubungan non kemiripan. Dan di sini kita bisa tunjukkan, kita bisa nunjuk hidung di manakah letak majas. Letak majas pada motor. Maka fata jawas bil kalimati, letak majas ada pada kata. Berarti dia majas mursal. Kemudian contoh majas akli, ingat yaitu maknanya adalah letak majas tidak di kata, tidak ada kata yang bisa ditunjuk, namun pada isnad, pada penyandaran. Contohnya hujan menumbuhkan rerumputan. Hujan ya hujan hakiki, menumbuhkan ya menumbuhkan hakiki, rumput ya rumput, rumputnya rumputnya hakiki juga. Maka kalimat yang ada semuanya maknanya makna hakiki. Akan tetapi menisbatkan perbuatan menumbuhkan kepada hujan itu majas. Karena yang menumbuhkan rerumputan dari air hujan yang hakiki adalah Allah. Maka majas di sini, letak majas di sini tidak bisa kita tunjuk di kata ini. Maka letak majasnya bukan pada kata, bukan pada lafaz, namun pada penyandaran. Contohnya Bapak Presiden membangun jembatan tol, itu majas akli. Bapak Presiden tentu presiden hakiki. Membangun tentu membangun yang hakiki, kegiatan membangun. Jalan tol ya jalan tol hakiki. Nah, di sini letak majas adalah penyandaran membangun tol kepada presiden, itu bukan penyandaran yang hakiki. Karena yang hakiki yang bangun jembatan tol adalah siapa? Kuli, para pekerja kasar, apa namanya kuli apa? Kuli batu apa? Yang real membangun jembatan tol itu adalah PT apa dan karyawannya dan pegawainya. Itu yang real bikin jalan tol. Ketika itu disandarkan kepada Bapak Presiden, maka ini tidak hakiki. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini sebenarnya itu adalah wewenang ilmu balaghah. Wa minal majasil mursal, termasuk majas mursal adalah at-tajawuz kemajasan biziadah dengan bentuk penambahan atau kemajasan dengan bentuk pembuangan. Mereka contohkan untuk majas dengan penambahan, contohnya adalah laisa kamitslihi syai', tidak ada syai' satupun yang semisal Allah. Tidak ada pun syai', tidak ada satupun makhluk yang kamitslihi semisal Allah. Mereka mengatakan kaf di sini kamitslihi itu zaidah. Litakid untuk menegaskan peniadaan al-mithli, adanya yang sama dengan Allah Ta'ala. Karena tanpa kaf sebenarnya sudah cukup. Karena sebenarnya seandainya kalimatnya laisa syai'un mithlahu, itu sudah cukup. Tidak ada satupun makhluk mithlahu semisal Allah, sudah selesai. Maka tidak perlu ada tambahan kaf. Sehingga bunyinya laisa syai'un kamithlihi, itu kafnya enggak diperlukan. Maka itu tambahan dan ini zaidah dan fungsinya untuk ta'kid, untuk menegaskan. Meskipun ya ini satu analisis. Analisis yang lain mengatakan kaf di situ bukan tambahan. Dan ketika kaf itu bukan tambahan, maka ini semakin menegaskan tidak ada satupun makhluk semisal dengan Allah. Namun kaf di situ ya bermakna sebagaimana mana kaf. Mana kaf apa? Mithlu. Sehingga susunan ayat ini kalau pakai kemudian susunan normal, laisa syai'un mithla mithlihi, tidak ada satupun sesuatu yang semisal dengan Allah. Artinya seandainya, ini andai, seandainya Allah itu memiliki makhluk yang semisal, ada makhluk yang semisal dengan Allah. Dan ini pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Seandainya ada makhluk yang semisal dengan Allah, maka tidak bakalan ada makhluk yang lain yang bisa dengan mirip dengan yang semisal. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan mislullah ini. Nah, kalau semisal dengan Allah, makhluk yang semisal Allah saja, tidak ada satupun makhluk yang bisa semisal dengan Allah, apalagi yang semisal dengan, apalagi sama dengan Allah. Wong sama dan serupa mirip dengan yang mislullah saja tidak bisa, apalagi mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu kalau sudut pandang yang lain untuk membaca ayat ini. Dan secara umum penerjemahan yang familiar itu adalah yang menjadikan kaf di sini zaidah. Sehingga diartikan bahasanya tidak ada satupun makhluk semisal dengan Allah. Dan contoh majas dengan pembuangan, was'alil qaryah, artinya tanyakan pada penduduk kampung, dibuanglah kata-kata ahl, penduduk, majasan sebagai majas. Dan majas itu memiliki macam-macam yang banyak yang disebutkan dalam ilmu bayan. Ilmu bayan adalah bagian dari ilmu balaghah. Karena ilmu balaghah adalah ilmu yang memuat tiga jenis ilmu. Ada namanya ilmu bayan, ada namanya ilmu ma'ani, kemudian ada ilmu badi'. Jadi antara pembahasan ilmu bayan yang kemarin kita singgung, ini macam-macam majas, ini pembahasan ilmu bayan. Kemarin kita di pertemuan yang lewat kita membahas tentang khobar wal insya. Khobar wal insya itu pembahasan ilmu ma'ani. Itu dicomot, diambil dari pembahasan di ilmu ma'ani. Nanti karena di usul fikih ini banyak ngambil, tidak sedikit ngambil pembahasan di ilmu balaghah. Ya, maka orang jika ingin menguasai ilmu usul fikih dengan bagus, maka lengkapi dengan belajar balaghah. Misalnya nanti kita di bab misalnya amar, perintah itu tidak mesti maknanya wajib. Wajib itu pokok. Ada makna anjuran, ada makna mubah, ada makna boleh, dan ada makna-makna yang lain. Bentuknya dengan bentuk menggunakan kata-kata dengan kata perintah. Nah, ini makna-makna apa yang terkandung dalam kata perintah? Mana apa yang ada dengan ini adalah dicomot dari pembahasan ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani ada pembahasan makna-makna perintah. Di situ ada 10 macam atau lebih makna kalimat perintah. Yang disampaikan di ilmu usul fikih itu cuma beberapa saja. Ya, perintah wajib, kemudian anjuran, menunjukkan mubah. Ya, itu yang pokok disampaikan di ilmu usul fikih tiga ini. Nanti ada makna untuk melemahkan, nanti ada makna melecehkan, ada makna menghina. Itu nanti bisa pakai kata perintah. Ini penjelasan detailnya ada di ilmu ma'ani. Wa inna madzukira disebutkanlah tarfun sedikit tentang hakiki dan majaz di usul fikih. Karena dalatul alfat, karena makna yang dikandung oleh kata itu boleh jadi hakiki, boleh jadi majaz. Fahtija, maka diperlukan mengetahui masing-masing dari keduanya dan hukumnya. Wallahu a'lam. Dan hakiki dan majaz, tadi hakiki ada tiga macam. Hakiki ada tiga. Maka majaz itu hakikatnya adalah sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Kalau kita pakai sudut pandang hakiki lughawi, maka jika kata itu digunakan dengan makna syar'i, maka itu majaz. Majaz menurut kacamata hakiki lughawi. Kalau dimaknai dengan makna urfi, pakai kacamata lughawi, itu majaz. Demikian juga sebaliknya. Satu kata, ini satu kata, kita katakan makna kata ini adalah hakiki syar'i. Kemudian dipakai untuk dia punya makna hakiki syar'i, maka di dalil Al-Quran ya mestinya harusnya dimaknai dengan makna hakiki syar'i. Namun ternyata kita jumpai di ayat tertentu maknanya adalah makna bahasa. Maka dalam kondisi ini pakai sudut pandang hakiki syar'i dimaknai dengan makna bahasa adalah majaz. Misalnya kata-kata sholat, ketika itu kita jumpai di ayat Al-Quran dan hadis Nabi, pada dasarnya harusnya maknanya adalah makna hakiki syar'i. Ternyata di surat At-Taubah, fasholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Maknanya sholat di situ doa. Doakan mereka orang yang bayar zakat. Doamu adalah ketenangan untuk mereka. Ya, padahal ini di Al-Quran. Maka pakai sudut pandang hakiki syar'i, ini digunakannya kata-kata sholat dalam surat At-Taubah berkenaan dengan zakat, dengan pengertian doa, itu adalah statusnya majaz. Tambihun, catatan, pembagian kalam, kalimat menjadi hakiki dan majaz, itulah yang masuk dianut oleh mayoritas ulama belakangan. Ada majaz dalam Al-Quran dan yang lain. Yang lainnya itu maksudnya bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran, hanya ada majaz dalam bahasa Arab non-Al-Quran. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran, tidak pula yang lain, yaitu bahasa Arab non-Al-Quran. Nah, pendapat yang ketiga ini dianut oleh Abu Ishaq Al-Isfiriyani dan di antara ulama belakangan adalah Muhammad Al-Amin As-Singkiti dan Syaikhul Islam Taimiyah serta muridnya Ibnul Qayyim menjelaskan bahasanya majaz itu adalah istilah yang baru yang muncul setelah berakhirnya tiga generasi istimewa. Wa nasarahu, dan Ibnul Qayyim membela pendapat ini dengan dalil-dalil yang kuat yang banyak. Akan jelaslah bagi siapa yang mentelaahnya bahasa pendapat ini, pendapat yang ketiga inilah pendapat yang benar. kita lihat catatan kaki. Ibnul Qayyim menamai majas dengan sebutan taghut. Beliau mengatakan bab menghancurkan taghut majas. Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang meyakini bahasanya para a'immatul Islam dan para ulama salaf membagi kalimat menjadi hakikat dan majas sebagaimana dilakukan oleh sejumlah ulama belakangan, maka itu adalah karena kebodohannya dan minimnya pengetahuannya, wawasannya terhadap perkataan para imam agama dan salaf pendahulu umat ini. Ini Ibnu Utsaimin di Sarah beliau untuk usul min umur usul mengatakan, nanu wadokna, kami meletakkan di kitab ini hakikat dan majas. Inna wadokna, kami letakkan sebelum jelas bagi kami bahasan yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak ada majas. Wahat tatarujun sharihun, maka ini ralat yang gamblang. Kalau beliau meralat pendapatnya ketika ini ditulis, Syaikhul Utsaimin masih menimbang bahasanya hak pembagian kalimat menjadi hakikat dan majas itu satu hal yang cukup kuat. Setelah itu beliau berubah pendirian. Dan ala kulli hal, majas itu adalah taghut manakala dipakai di bab asma wa sifat. Dan mimba bil insaf, dan dalam rangka bersikap objektif, jika ada seorang itu mengakui bahasanya ada hakiki dan majas, namun dia adalah seorang yang memiliki akidah yang benar di bab asma wa sifat, maka ulama yang mengakui adanya hakiki dan majas dalam keadaan demikian, di bab asma wa sifat dia memiliki pemahaman yang benar, kurang lebih perselisihannya adalah perselisihan semu dengan ulama yang menolak majas sama sekali. Yang menolak majas dalam Al-Quran dan bahasa secara total. Ini ada dua kubu ya, misalnya kubu Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim yang mengatakan tidak ada majas sama sekali dalam bahasa Arab ataupun dalam Al-Quran. Tidak ada kubu, dan ini dikatakan dalam mayoritas kudu jumhur, yang mengatakan ada majas dan ada hakiki dan ada majas. Asalkan yang menganut faham ada majas, ini adanya majas dalam Al-Quran, demikian juga ada majas dalam bahasa Arab ini, memiliki pemahaman yang benar dalam bab asma wa sifat, perselisihan dua kubu ini adalah perselisihan yang kurang lebih semu. Khilafnya khilaf lafzi, khilafnya adalah khilaf diksi, perbedaan dalam masalah penyebutan. Yang ini disebut oleh di kubu ini disebut majas, oleh kubu ini disebut itu gaya orang Arab, uslub Arabiyah. Misalnya was'alil qaryah, kata orang yang menerima majas, ini majas karena majas dalam bentuk pembuangan, karena maknanya adalah was'al ahlal qaryah. Yang menolak majas, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, apa, gimana membaca was'alil qaryah? Mereka mengatakan itu gaya orang Arab. Kalau mau ngomong, bertanyalah kepada penduduk kampung, mereka cukup ngomong was'alil qaryah. Itu sudah langsung ditangkap oleh orang Arab, artinya tanyalah kepada penduduk kampung. Sehingga itu bukan majas, namun itu gayanya orang Arab, gaya berbahasanya orang Arab. Sehingga kurang lebih ketika dua kubu ini memiliki akidah yang benar, semuanya memiliki akidah yang benar dalam bab nama dan sifat Allah, perselisihan antara yang menerima majas ataukah menolaknya kurang lebih adalah khilafun lafdhiyun, perbedaan redaksional dan bukan perbedaan yang betul-betul perbedaan. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasalam wa qudana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.